terbang tinggi, dan kini dirimu yang membuatku rindu, yang membuatku merasa lebih berarti. Tunjukkan padaku kau mencintaiku sepenuh hatimu, karena aku pun begitu. Setiap mimpiku, karena ku yakin kau yang selalu ku nanti. Kau bawa diriku.